Radio Muslim Yogyakarta, kurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Muslim di 1467 AM. Dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal bulan Dzulqa'dah. Dan bulan ini termasuk bulan atau salah satu bulan dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian ini adalah kajian perdana setelah kita berhenti dalam menghadapi bulan Ramadan dan beristirahat ketika di bulan Syawal. Maka dikarenakan oleh karena sudah terhenti lama, kita akan sedikit membahas tentang seperti biasa yang saya lakukan di awal kajian yang sudah berhenti lama. Biasanya saya membahas sebuah tema tentang ilmu. Maka di awal ini pun saya akan membahas sedikit tentang ilmu, walaupun pembahasan ini saya yakin sudah sering disampaikan oleh para asatid, para ustad dan guru-guru kita, dan juga sudah banyak yang diketahui oleh rekan-rekan sekalian, para fudala, ya, para afadil yang mulia. Akan tetapi tidak ada salahnya kita menyemangati diri kita sendiri untuk mempelajari ilmu agama ini. Yang akan saya baca di kesempatan malam hari ini adalah tentang potongan dari kiat-kiat supaya kita ini semangat untuk mencari ilmu. Di antara kiat tersebut, saya akan bacakan satu saja. Di antara kiat supaya kita ini semangat untuk mencari ilmu adalah mengetahui tentang pentingnya ilmu yang kita cari tersebut. Secara manusiawi, seorang yang mengetahui tentang berharganya satu permasalahan, berharganya satu pengetahuan, dia akan bersemangat untuk mencarinya. Harta akan dia kerahkan atau akan dia keluarkan, akan dia belanjakan semaksimal mungkin. Tenaga, pikiran juga akan dia curahkan waktu akan dia habiskan. Ini karena seseorang mengetahui tentang keutamaan satu ilmu dan apa yang akan didapatkan dari ilmu tersebut. Satu contoh nyata adalah kehadiran sebagian hadirin di Jogja ini. Di antara kita yang hadir di sini ada yang berasal dari ujung dunia sana. Mungkin ada yang berasal dari ujung Sumatera, ada yang berasal dari ujung Kalimantan, mungkin ada pula yang berasal dari ujung Sulawesi, atau ujung Irian, atau dari ujung Kulon di Jawa. Ya. Kenapa sebagian hadir di sini? Tidak lain tidak bukan adalah mencari satu ilmu yang mereka anggap memiliki nilai di mata mereka, di mata kita. Karena saya juga termasuk yang hadir di Jogja karena itu dulu. Maka ketika seseorang mengetahui tentang pentingnya ilmu, dia akan curahkan tenaganya, waktunya, bahkan terkadang nyawa pun akan dia pertaruhkan untuk mendapatkannya. Nah, supaya kita semangat untuk mencari ilmu agama, kita harus tahu tentang pentingnya ilmu agama. Di dalam kiat yang pertama ini, dari sekian ratus kiat, ya, atau lebih dari 100 kiat dalam supaya kita ini bersemangat dalam mencari ilmu, adalah tadi mengetahui betapa pentingnya ilmu syar'i. Kita tidak bicara ilmu yang lain, yang kita bicarakan adalah ilmu syar'i. Adapun masalah ilmu dunia, fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jauh lebih tahu daripada tentang permasalahan ilmu dunia dibandingkan yang sedang berbicara di depan saudara-saudara. Di antara letak penting atau di antara pentingnya ilmu agama, akan saya jadikan poin-poin. Yang pertama adalah bahwa ternyata kita itu butuh kepada ilmu agama. Nah ini, butuh kepada ilmu agama. Kita itu butuh. Ya. Sebagian orang tidak menyadari bahwa dia itu butuh kepada ilmu agama, sehingga tidak ada semangat untuk mencarinya. Dia tidak tahu bahwasanya ilmu agama itu penting, sehingga dia tidak mau mempelajarinya. Sama dengan kita ketika ilmu kayak kue singgung apa itu, kalau bahasa kulonnya, bahasa barat ya. Ilmu seperti itu sih untuk apa katanya, sehingga seorang mungkin tidak mau mempelajarinya. Ya contoh gampang, mungkin sebagian kita masya Allah ya kan, nembel ban saja tidak bisa, padahal ketika ban kita bocor bingung kita. Ternyata penting. Ya. Nah, orang-orang yang menyadari pentingnya nembel ban bocor itulah yang akan berjaya dengan ilmu tambal ban. Kita kembali kepada ilmu syar'i. Banyak orang yang tidak sadar bahwasanya ilmu agama, ilmu syar'i itu sangat kita butuhkan. Sehingga ketika tidak sadar betapa butuhnya kita kepada ilmu, dia akan menyepelekan ilmu. Ada beberapa perkataan ulama, diantaranya ada di sini adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan bahwa kita ini benar-benar butuh kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarabi." manusia itu lebih butuh kepada ilmu, yakni ilmu agama. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Ustaz, mana dalilnya yang bahwasanya dikatakan ilmu ini adalah ilmu agama? Dalilnya perkataan selanjutnya, ini petunjuknya mana? Kalau yang dimaksud di sini perkataan Imam Ahmad itu adalah adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Petunjuknya adalah kata beliau selanjutnya itu tadi. Manusia lebih butuh kepada ilmu agama dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Dari mana? Iya. Terus kesimpulannya? Ilmu agama yang dimaksud, karena ilmu agama bukan ilmu untuk mencari makan dan bukan untuk ilmu mencari minum. Tapi ilmu dunia sebesar apapun kembalinya kepada makan dan minum. Betul atau tidak? Ustaz, ya kita kedokteran Musa. Kita untuk menyembuhkan orang. Orang sembuh biar apa? Biar bisa makan dan minum, ya kan? Jadi Masya Allah, maslahatnya adalah supaya untuk kehidupan supaya apa? Langgeng. Berarti gak ada manfaatnya. Besar sekali manfaatnya. Ilmu kedokteran, teknik, matematika, ilmu-ilmu dunia yang lain, geologi, biologi, ya, keperawatan. Besar sekali manfaatnya. Tapi jauh lebih besar adalah ilmu agama. Ilmu yang bisa menyelamatkan kehidupan seorang di akhirat tentu jauh lebih besar kedudukannya dibandingkan ilmu yang sekedar bisa menyelamatkan orang pada urusan dunianya. Bukan berarti tidak ada manfaatnya. Besar sekali manfaatnya. Bahkan seseorang bisa saja meniatkan ketika dia mencari ilmu dunia, dia niatkan untuk maslahat kaum muslimin. Ya, kemanfaatan kaum muslimin sehingga dia akan mendapatkan pahala dengan niatnya. Tentu pahalanya adalah bertingkat-tingkat sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya dan sesuai dengan tingkat apa tadi? Kemanfaatan yang diberikannya. Saya senantiasa termotivasi oleh seorang kiai sepuh di desa saya dulu. Profesi beliau penjual jam dan servisnya, penjual kacamata dan servisnya. Kata dia, Mas Santo katanya. Kalau manggil saya itu Mas Santo. Mas Santo katanya, saya itu jual kacamata itu supaya orang-orang itu bisa baca Quran. Dan saya jual jam dan servis supaya dia bisa lihat waktu sholat. Itu Masya Allah ini, wah luar biasa ini. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan beliau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Ya, mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan jelas, kalau di dalam Ramadan dia belum pernah cerita kepada saya. Taib. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali kepada ilmu agama. Kata Imam Ahmad bahwasanya ilmu agama itu jauh lebih kita butuhkan daripada ilmu dunia. Kenapa? Kata Imam Ahmad, jauh lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman, kata Imam Ahmad. Wa dzalika li'anna ar-rajula qad yahtaju ila ta'ami aw isyrabi marratan aw marratain. Hal itu dikarenakan seseorang terkadang membutuhkan pada minum atau pada makanan dan minuman paling sehari sekali atau dua kali. Kalau kita berapa? Tiga kali atau lebih, ya. Paling sehari sekali, dua kali. Amma hajatuhu lil ilmi, adapun kebutuhan dia kepada ilmu, fahiya biadadi anfasihi. Adapun kebutuhan dia terhadap ilmu agama itu adalah sebanyak hembusan nafasnya. Jadi ilmu yang bisa menjaga hatinya terus. Karena tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui ilmu syar'i yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, hati seseorang itu sulit untuk terjaga di dalam hidayah. Jadi butuh terus dia mendapatkan hidayah setiap detiknya. Satu nafas melenceng saja itu bahaya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk menjaga hati diri ini supaya tetap berada di atas kebaikan, itu butuh ilmu. Karena betapa banyak sekarang syubhat. Syubhat itu kesamaran-kesamaran, kerancuan di dalam agama. Yang benar dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Yakni inqalabatil umur wan akasat. Standar kehidupan manusia itu sudah dibolak-balik. Yang sopan dikatakan menakutkan. Yang gilani dianggap biasa saja dan mengikuti perkembangan zaman. Ya gimana tidak? Wanita nutup aurat, sopan atau tidak? Apalagi kalau tutupnya rapat sekali. Tapi di awal-awal tahun 90-an, tukang bakso, tukang sate dipanggil lari oleh para wanita yang berkerudung besar. Pak, sate. Begitu tengok, lu kok yang manggil gelap? Ya kan, gak kelihatan. Semakin mendekat, dua lagi. Akhirnya bukannya dekat, tapi apa? Lari. Ini kisah-kisah nyata. Jadi bakul sate dipanggil malah apa? Lari. Tapi kalau yang manggil kira-kira pakaiannya seksi? Wah, ini wanita betul ini. Ya kan? Bukan yang tadi yang menakutkan. Segala sesuatu berubah. Taib. Yang mengikuti sunnah dikatakan itu adalah kolot. Yang meninggalkan sunnah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan itulah yang yakni apa namanya, demokrat. Demokrat itu artinya apa? Moderat. Moderat. Salah dikit. Ini moderat. Bahasa-bahasa yang anu apa? Sulit bagi saya. Taib. Jadi begitu. Fa'ala kulli hal. Ya. Fa untuk menjaga seperti ini di masa-masa seperti ini banyaknya syubhat. Kerancuan-kerancuan berpikir, akidah yang benar dikatakan salah, akidah yang salah dikatakan benar. Ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Ilmu yang dulu tersebar di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tersebar sampai pun kepada orang yang boleh dikatakan tidak mengenyam pendidikan. Ketika seorang budak wanita, budaknya Muawiyah bin Hakam, sempat dipukul oleh majikannya, maka menyesallah Muawiyah ibn al-Hakam dan datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan penyesalannya dan ingin membebaskan budak wanita. Budak tahu budak ya, hamba sahaya yang bisa dijual beli, dimiliki kayak barang. Ya. Apalagi mengenyam pendidikan, dia pokoknya budak. Para ulama itu kalau masalah budak itu ada namanya kiasnya, kias apa ya? Kias tasbih atau kias taradud. Ini sebuah kias atau sebuah barang yang dia itu mau dikiaskan kepada ini tapi kok mirip ini. Mau dikiaskan ke A tapi kok mirip B. Mau dikiaskan ke B tapi kok mirip A. Budak itu mau dikiaskan ke manusia tapi kok mirip hewan. Bisa dimiliki, bisa dijual, bisa diwariskan, tidak memiliki apa-apa. Harta dia adalah harta majikannya. Tapi mau dikiaskan ke hewan, dia adalah manusia. Budak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah budak tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Aina Allah?" Apa artinya aina Allah? Where is Allah? Kan gitu. Di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang oleh sebagian orang di zaman ini dianggap pertanyaan yang nyeleneh. Kayak gitu kok ditanyakan? Ya sudah, kalau kayak gitu tanyakan, jawabannya apa coba? Ya enggak tahu lah. Makanya bilang aja enggak tahu. Aina Allah? Biasa itu ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata budak tersebut? Fis sama. Allah itu di langit, di atas. Di atas. Akidah yang semacam ini yang difahami, yang menyebar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh akidah yang kayak gini. Waman anta? Waman ana? Anta Rasulullah. Kau adalah utusan Rasul, utusan Allah. Dah, kalau begitu bebaskan. Ini wanita yang beriman. Nih loh, butuh ilmu. Yang ilmu ini dulu menyebar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sampai pun kepada orang yang tidak mengenyam pendidikan formal, dalam tanda petik kalau di situ ada pendidikan formal. Seorang budak yang mungkin dirinya disibukkan dengan apa? Pekerjaannya. Tapi ternyata sampai masalah seperti itu dia faham. Ini ilmu yang betul-betul yuzilu angka syakka waddaran. Ilmu yang bisa menghilangkan rasa ragu dalam dirimu dan bisa membersihkan kotoran dalam hatimu. Ini yang diperlukan, ilmu semacam ini. Dan juga ilmu yang bisa untuk menolak syubhat, syahawat. Karena betapa banyak sekarang syahwat itu berkeliuran. Baik di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Dan ini butuh ilmu. Ilmu tentang mengenal Allah. Bahwasanya Allah mengawasi kita kapanpun, dimanapun. Bagaimanapun keadaan kita dan siapapun kita. Nah, ilmu-ilmu yang semacam ini yang kita butuhkan. Supaya kita tidak lengser satu detik pun. Nah, ini berat sekali. Berat. Ya, maka kita butuh ilmu jauh lebih baik, lebih besar daripada kebutuhan kita dari makanan dan minuman. Ini alasan yang pertama tentang pentingnya apa? Ilmu. Ternyata kita butuh. Ya, kalau sudah butuh, harusnya setiap orang itu cari. Kalau dia untuk makannya, minumnya saja korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan umur untuk mendapatkan makanan dan minuman, mestinya kita juga korbankan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya. Di dalam buku ini, dan juga mungkin buku-buku yang lain, dikisahkan bagaimana para ulama itu menjual perkakas rumah mereka demi ilmu yang ingin mereka dapatkan. Atau menjual baju. Baju yang mereka pakai. Ya. Ada seorang ulama, dia mengatakan, saya ingin singgah di sebuah kota dalam rangka mencari ilmu 8 bulan saja. Tapi ternyata dalam diri saya sebetulnya saya ingin tinggal setahun. Jadi bekal yang dibawa untuk berapa bulan? 8 bulan. Ya, uang sakunya untuk 8 bulan. Mulailah habis bekalku. Akhirnya aku menjual baju satu per satu. Demi untuk tinggal di kota itu dalam rangka menuntut ilmu. Kalau kita gimana? Mama, kirimin dong. Papa, jual. HP-nya dijual. Dijual bajunya satu persatu. Sampai tidak tersisa kecuali yang dia pakai di badannya saja dan habis nafkahnya. Kalau sudah habis nafkahnya bagaimana? Di antara mereka ada yang sampai pingsan. Nggak makan beberapa hari. Demi untuk menuntut ilmu. Sadzalim ustaz. Ilmu saat itu mahal sekali. Tidak seperti kita. Dan mereka sadar kalau bukan mereka yang berusaha mempertahankan ilmu itu, lenyap sudah. Maka mereka betul-betul memaksakan diri mereka untuk mengambil ilmu tersebut dalam rangka menjaga ilmu tersebut untuk disampaikan kepada umat. Kita tidak melihat sisi kedzaliman mereka terhadap badan mereka. Justru yang kita lihat semangat mereka untuk mencari ilmunya. Nah, ini karena mereka sadar tentang butuhnya mereka kepada ilmu. Di antara yang menunjukkan bahwasanya kita ini butuh kepada ilmu adalah perkataan ulama yang lain. Beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena adanya ulama, niscaya manusia akan menjadi seperti hewan. Jadi hidup tanpa apa? Aturan. Siapa ulama itu? Ulama hum hamalatul ilmi. Ulama itu mereka adalah orang-orang yang membawa ilmu. Berarti kita butuh kepada ilmu dan ulama. Selain kita butuh ilmu, kita juga butuh pada ulama yang membawa ilmu itu. Makanya dulu para sahabat semangat sekali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in semangat sekali belajar dari para sahabat. Dan para tabi'ut tabi'in semangat sekali belajar dari para tabi'in dan seterusnya dari generasi ke generasi. Generasi setelahnya semangat untuk menemui generasi sebelumnya. Terus begitu dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kita bertemu dengan para ulama. Terkadang ulama datang ke negeri kita. Terkadang hanya modal gigabyte, megabyte, apa? Kek nang bait. Kek nang bait. Cuma di rumah saja. Udah kudiku-diku, Syekh Fulan. Fatwa Fulan. Masya Allah. Mudah sekali. Akan tetapi ya tinggal semangat. Semua sudah dimudahkan. Tapi biasanya yang mudah itu menjadikan semangat apa? Berkurang. Mie instan sama mie yang manual. Semangat mana bikinnya? Hah? Ya mie yang manual lah ya kan. Lebih mahal. Sekarang coba mie instan. Porsi berapa? Satu bungkus. Misal. Nggak usah sebut merek. Ya kan? Berapa? 2.000? Pakai telur nggak? Berapa? 2.500. Bener nih. Sama. Itu di warung mana itu? 2.500. Tapi coba mie ayam. Bikinnya kan manual. Wow. Semakin sulit bikinnya akan semakin mahal, semangat pula bikinnya. Ya seperti itulah minyak kelapa katanya, ya kan? Sama kelapanya. Cuma kelapa sebutir berapa? 3.000, berapa sekarang? 7.000. Ada yang lain? 7.000. Tapi kalau sudah jadi minyak, berapa 1 liter? Mahal, karena sudah dibanting, dipecah, diparut, peras, dimasak, dipanasi, jadi minyak. Semakin mahal. Intinya pokoknya sesuatu yang sulit itu tentu akan kita dapatkan dengan tenaga yang lebih kuat. Tapi yang instan, cur, tinggal kipas, ya Allah, lodong. Cuma direndam berapa, ngobrol, santai. Ya, santai. Makanya, sesuatu yang instan, tinggal nonton, tinggal baca, tinggal dengar, itu terkadang beda dengan orang yang di zaman dahulu mencari ilmu sampai berdarah-darah, berkencing darah, minum kencing, sampai minum kencing, minum kencingnya sendiri. Karena gak ada makanan, gak ada minuman kecuali air kencingnya. Ala kulli hal, kemudahan yang didapatkan oleh seseorang itu terkadang menjadikan dia malas untuk mencari apa? Ilmu. Contoh nyata, sekarang program waris. Semua orang bisa sekarang. Tinggal masukkan ahli warisnya siapa, klik, keluar. Hartanya berapa? Sudah. Tapi coba, itu berapa detik itu masukkan data itu? 5 menit nggak sampai lah mungkin ya kalau sudah ada programnya. Tapi coba sekarang belajar ilmu waris, tak tantang. 1 jam dong, hafal semuanya. Zawud berapa, zauja berapa, zau terkadang setengah, terkadang seperempat, zauja terkadang seperempat, terkadang 8, nanti ada bintun, ada 3 kondisi, kadang setengah, kadang 2/3, kadang asbab bil ghair, ada bintu ibn, terkadang ini, terkadang itu, 6 kondisi tulis. Antum hafalkan syarat-syaratnya, kemudian kalau bintu ibn ketemu bintun bagaimana, kini akhsyakik ketemu ukhtun syakik bagaimana, 1 jam. Itu tingkat kesulitan. Ya seperti saya katakan tadi, cuma geneng bait, cuma tinggal di rumah, klik-klik-klik, muncul ulama. Tapi terkadang kita tidak mau menggunakannya, karena memang merasa tidak apa? Butuh. Padahal ulama itu, keberadaan mereka sangat membantu kita dengan izin dari Allah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ulama, manusia akan seperti apa? Seperti hewan. Dikatakan juga oleh Ibnul Qayyim, masih bahwa kita, bahasanya kita ini butuh ilmu. Di antara bentuk kebutuhan kita terhadap ilmu itu adalah kita butuh sesuatu yang membedakan diri kita dengan hewan. Nuzat kalbahaim, bagaimana tuh maksudnya seperti hewan tadi? Kalaulah bukan ulama yang membawa ilmu, kita ini seperti hewan. Berarti butuh sesuatu yang bisa membedakan kita dari hewan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wal insanu innama yatamayyazu an ghairihi minal hayawanati bifadilatil ilmi wal bayani. Manusia itu berbeda dari hewan-hewan yang lain. Manusia termasuk hewan ya, makhluk hidup maksudnya. Manusia itu berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Ini hewan-hewan yang lain, hewan ya, dengan keutamaan ilmu yang mereka miliki dan keterangan yang bisa mereka ungkapkan. Bisa memahami dan bisa mengungkapkan. Itu kelebihan manusia. Wa illa, kalau tidak memiliki keutamaan ilmu dan bayan, fa ghairuhu minad dawabi wassibai aktsaru aklan minhu. Kalau manusia itu tidak memiliki ilmu dan bayan, enggak punya ilmu, maka hewan-hewan lain dan binatang buas yang lainnya, omnivora, manusia omnivora ya, pemakan segala, itu bisa lebih banyak makannya dari manusia, lebih kuat. Oh, sekarang, aduh, kita dengan hewan, kuat-kuatan makan. Kita lawan kebo, menang mana? Menang kebo. Yusot, kebo kan badannya apa? Gede, ya kan? Sudah, sekarang lawan kambing. Kambing makannya gimana? Terus-terusan atau enggak? Terus kan? Terus makan, terus Masya Allah. Kapan berhentinya? Dikasih makan, makan lagi. Istirahat sambil nganyem. Tahu nganyem? Itu hewan memamah biak. Ya kan, nganyemi terus. Jadi yang sudah ada di perut apa? Ya keluarkan lagi. Kalau kuat-kuatan makan, kalah kita. Tapi, kalau kita punya ilmu, meskipun makan kita sedikit, kita bisa mengolah makanan. Mereka makan rumput nggak dimasak. Dikasih kangkung, ya langsung dimakan. Dikasih wortel, langsung saja. Dikasih cacagan nangka muda, alias apa itu? Tewel gori, oh ya langsung dimakan. Tapi manusia dengan ilmunya beda. Gori menjadi masakan khas Jogja. Alias apa? Gudeg. Kangkung menjadi cah kangkung. Apalagi wortel menjadi isi dari apa? Risoles. Kan gitu. Mereka mentah-mentah dimakan. Luwak saja, kopi ditelan saja sudah. Selesai sudah. Manusia pinter, tunggu luwaknya. Luwak suruh produksi, kita yang makan. Jadinya kopi ya bang? Luwak harganya mahal. Padahal kalau luwak tahu itu, ya bisa jadi juragan itu. Ya, bagi hasil. Ya kan? Allahu Akbar. Itulah kelebihan. Ya. Kalau kuat-kuatan makan kita kalah. Wa'at akwabatsan. Kalau ditantang berkelahi, kalah kita. Kambing nyeruduk, lari kita. Ular, dikejar ular, sudah gini, takut kita. Tapi karena kita punya ilmu, kita cari tahu. Oh, kambing kalau nyeruduk caranya begini. Oh, ada babi nyeruduk, macam-macam tembak. Ada ular, pencet saja sudah lehernya. Sudah selesai. Itu ilmu. Tapi kalau enggak punya ilmu, kalah kita. Wa aktsaru jima'an wa huwa ulada. Mereka lebih banyak hubungan suami istrinya. Oh, hewan kok punya suami istri? Ya, hubungan pasangannya jauh lebih banyak, anaknya pun lebih banyak. Babi, anaknya berapa? 12. 11, 12, ya kan? Cacing, hewan-hewan Masya Allah, ya mereka. Kalah kita. Manusia hamil ditunggu lama keguguran, ya kan? Tunggu lama enggak jadi lagi. Tunggu lama enggak jadi-jadi. Dan begitu seterusnya. Tapi mereka sekali keluar brul, Masya Allah. Kalau hanya kuat-kuatan anak, kalah kita. Anak mereka baru lahir sudah langsung bisa berdiri. Anak kita, ya Allah, didu. Anak kita sama anak mereka diadu. Baru lahir, sama-sama lahir. Kira-kira kalau kembrukan bayi gajah, na'udzubillah min, tentu kalah. Tapi yang membedakan itu adalah apa? Ilmu. Manusia lemah, kalah kalau dibandingkan hewan lain. Tapi dengan ilmulah, dia akan bisa terbedakan dari hewan yang lain. Oleh sebab itu, kita sangat butuh kepada apa? Ilmu. Ya. Umur juga kalah, dan seterusnya. Alasan yang kedua, atau bukti yang kedua tentang pentingnya ilmu, sudah isya. Pas. Ya. Ilmu syar'i itu adalah satu sebab yang bisa memberikan kita ketenangan dan keyakinan di dalam hati. Anda masuk ruang ujian, salah jadwal. Jadwal hari ini adalah fisika 1. Anda belajarnya PPKN. Gobios enggak masuk ruangan? Hah? Langsung. Jangan PPKN, kimia meh podo, ya kan? Udah belajar reaksi mol begini semua, angka mol, apa namanya, jembatan keledai semuanya dihafalkan, keledai 1, keledai 2, keledai 3, hafal kabeh rumus kimia. Tapi ternyata yang diujikan apa? Fisika. Gimana? Gobios atau enggak? Salah jadwal, salah ilmu. Tapi bagaimana yang tepat jadwalnya, tepat yang dipelajari? Keluar kelas, kok masuk kelas dalam kondisi apa? Tenang, ya kan? Senyum-senyum, pejam mata sedikit, nulis lagi. Sementara Anda yang salah belajar, Masya Allah, H2SO4 kayaknya cocok deh ini. Cocok untuk apa? Putus asa ini, H2SO4 cocok deh katanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya seorang yang punya ilmu akan menghadapi segala masalah itu dengan tenang. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Anda diuji dengan sebuah ilmu yang Anda kuasai, dengan atau diuji dengan perkara yang tidak Anda kuasai, mana yang Anda lebih tenang? Tentu diuji dengan sesuatu yang telah dikuasai. Anda diuji dengan kehidupan ini. Kalau Anda gak punya ilmu, ini gimana ya saya? Galau hidupnya, gelisah, susah. Saya harus berbuat bagaimana, apa yang saya lakukan? Gak tahu arah, gak tahu tujuan. Tapi kalau Anda punya ilmu, kegagalan, kita ingat, pasti ada hikmahnya. Ada perkara yang haram di depan kita, jalan keluarnya adalah begini. Ada masalah begini, oh ini jalan keluarnya. Itu ilmu. Makanya para anbiya, para nabi, mereka jauh lebih tenang menghadapi tekanan-tekanan musuh mereka dibandingkan umatnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan umatnya yang tatkala itu dikejar oleh siapa? Fir'aun. Umatnya sudah kacau itu, galau. Gimana nih Musa, ini laut depan kita, Fir'aun di belakang kita, gimana ini? Fir'aun, Nabi Musa katakan, tenang, sesungguhnya Allah bersamaku, dia akan memberi petunjuk. Itu ilmu. Ilmu itu memberikan ketenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Ketika hijrah, melarikan diri bersama Abu Bakar, kemudian bersembunyi di gua Hira. Kaki-kaki musuh sudah kelihatan, seandainya mereka nengok sedikit saja ke bawah kelihatan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menengok kita kelihatan. Kata Abu Bakar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, jangan sedih. Allah bersama kita. Itu ilmu yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tenang. Maka ilmu itu bisa untuk memberikan ketenangan dalam hidup kita dan yakin terhadap kehidupan akhirat. Contohnya banyak. Ya, sahabat-sahabat yang dengan tenang menghadang syahadah mati syahid yang di depan mata mereka, dihadapinya dengan tenang, ditusuk tombak oleh musuh dalam peperangan, bukannya aduh mati aku ndak, begitu ditusuk langsung fustu wa rabbil ka'bah, aku sukses demi Allah katanya. Lu lihat musuh nusuk kayak gitu, kira-kira gimana ini? Waduh, salah nusuk orang ini, kan? Tapi karena mereka yakin apa yang dijanjikan oleh Allah dengan ilmu yang ada, Akhirnya mereka tenang menghadapi kematian, tenang menghadapi ujian kehidupan. Maka kita ini terus harus banyak belajar dari sisi akidah supaya tenang kita ini. Dari sisi ibadah banyak belajar. Dari sisi muamalah banyak belajar. Akhlak banyak belajar, ya, supaya kita ini tenang. Demikian juga ilmu alat, kita juga harus banyak belajar supaya tidak terombang-ambingkan dalam terjemahan, dalam penjelasan. Ketika ada penjelasan yang nyeleneh, kita bisa merujuk kepada naskah aslinya, sumber aslinya, supaya tidak bingung, ya, diterbangkan kanan, kiri, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara perkara yang bisa kita harapkan setelah taufik dari Allah, bisa kita harapkan untuk semakin memberikan semangat kepada kita, yaitu tentang mengetahui pentingnya ilmu, bahwa kita butuh kepada ilmu, dan ilmu itu akan melahirkan ketenangan pada jiwa kita dan keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.